Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minas suratul mustaqim. Khairil mahdubi alihim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlan mahafid tabdifataka salihim. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kanal kafiru 'ala rabbihi dhahira wa ma arsalnaka illa mubashshiran wa nadhira Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin illa man syaa'a ay yattakhidha ila rabbihi sabila. Wa huwa Allah ta'ala iku alladzi khalaqa ingkang gawe sapa ladzi minal ma'i saking banyu, saking barang cair. Apa damel saking banyu utawi barang cair basaron ing manusa. Maknane minal mani manusa digawe saka mani, Allah gawe saka mani insanan ing manusa. Faja'alahu mongko gawe sapa Allah Ta'ala hu ing mani utawa hu ing mak utawa ing basar digawe nasaban ing sing duwe urutan nasab. Faja'alahu mongko gawe sapa Allah Ta'ala hu ing basar digawe nasaban ing sing duwe silsilah nasab. Dza nasabin tegese sing duwe silsilah nasab, sing duwe silsilah urutan nasab. Wa sihra lan Allah gawe ing besanan atau mertua besanan dasihrin dikasih sing duwe besan biayat azawwaja dhakaron kana unsa tolaban ditanasul faja'alahu mongko gawe sop Allah ta'ala hu ing basar digawe nasaban ing duwe silsilah nasab dan nasabin dikasih sing di silsilah nasab wasiron nan wong digawe iku sing duwe silsilah utawa komunitas utawa perkumpulan musoharoh perkumpulan mertua ya sihrin dikasih sing duweni mertua, duweni bisan itu orang jauh bisan di ayat azab wajah gambari araf yang tong rabi sopo wong dakaron ing wong lanang karena anani sopo wong awun tau tong itu oleh rabi atau oleh ngrabi atau laban krono golek golek li tanah suli maring turunan ya. Naslun manani turunan wa kana lan ana sapa rubuka sapa pangeran sira ana iku qadiron iku zat sing kuwasa banget qadiron tegese zat sing kuwasa alama ing atase perkara ya sa'u kang ngersakno sapa Allah taala alama ing atase perkara ya sa'u kang ngersakno sapa Allah taala wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru 'ala rabbihi dhahira waya buduna lan podo nyembah sopa kufar ayil kufar utegese wong kafir mintu ini lai sangking sa'alani Allah nyembah maing perkara layan fa'u kang ora manfaati apa magum ing kufar bi ibadati kelawan nyembah nikmat sembah ora manfaat wala durhum lan ora bahayani apa maing kufar bitar kiha kelawan ninggal ibadah wawa temai wa alas namu pro-pro berholo utawa pokoknya sesembahan liani Allah wakana lan ono sopa al-kafir wong kafir ala rabbihi ing atase pangerane wong kafir dhahiran wong sing wani muainan tegese nulungi li setoni maring setan ditaati lan taat ning setan wa ma arsalana orang utus ingsun ka ing sira ilam basyiron kecuali ngekei berita gembira bil jannati lan swarga wa nadhiran lan ngekei berita peringatan to meden-medeni mukhawifan tegese meden-medeni nan nari sing neraka subhanallah kul ngucap sira Muhammad ma asalu rajal ingsun kum ing sira kabeh alih ing atase iki dakwah utawa ing atase iki tabligh. Ala tablighi ma ing atase nyampekno perkara ursil tukang den utus ingsun bihi klan ma aku ra njaluk min ajrin saking opah apa wae. Ilaman kecuali wong lakin man tetapi ne wong sak akang kepengin sapa man. Ayat takhida ing yen to ngalap sapa man, gawe sapa man ila rabbihi maring pangerane man gawe sabilan ing dalan tariko ing kese dalan. Bi infaqi malihi kelawan nginfakno dunia neman oleh ingin fakno fi mardo tihi ta'ala ing dalem piro-piro barang sing dati anu ridhani Allah ta'ala nabi ora njaluk duwe tapi nek ana wong sing urun niate golek dadi parek ning Allah niku nabi wajib menerima dan tidak boleh melarang Fala amnahu mongko ora nyegah ingsun hu ing man mindalika sangke ngamal sing ittikhot ila rabbih sabila. Wa tawakkal lan tawakkal sira Muhammad alal hayy ing atadz dzat sing urip, sing gesang terus alladzika layamu tukang ora bakal mati utawa ora mati sapa dzat. Awo iku dzat sing selalu hidup. Wasabbih lan maca tasbih sira mutalabisan hale wong sing nglanggoni. Nganggoni maknane bersamaan bihamdi lan yo muji Allah. Aja maca tasbih tok yo muji pangeran. Aqul tegese ngucap sira Muhammad subhanahu wa alhamdulillah. Wa kafalan cukup sapa bihi Allah bidunubi ibadi lan kira-kira salah kawulane Allah. Allah nyukupi apane khabiron oleh mirsani. Aliman tegese oleh mirsani. Ta'alaqo dadi ta'aluk bihi kelawan dawuh khabiron apa bidunubin huruf jer niku lho maksude bidunubin ana jer majur niku ta'aluke mek lafal khabiron. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ardh. Kula terangaken. Niki rung ana tenan kula terangno masalah nasab ya. Terus nasab sing diharamno kawin niku pitu nggih, nasab sing diharamno kawin niku pinten? Pitu. Ini ku khurrimas alaikum napa ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Niki penting kula aturaken jenengan rasa sensitif. Pokoke masalah hukum iku cocok ra cocok rasa napa sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Nggih kula bali menawa terjadi ikhtilatil ansab, percampuran apa nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena apa? Nasab. Ini ku ibu. Ya ibu dulur ummahatukum terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka napa? Ibu, terus ponakan ya anake dulur lanang lan anake dulur napa? Wedok. Niku sing haram karena nasab. Sebab niku ikhtilat. Yen wae dirungokno, riyen Rasulullah nung di anak angkat dene Zaid. Sampai uang darani Zaid bin Muhammad, buatan Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambek Allah piambak dibatal lo, uang kudu nyebut Zaid bin Harisah, dipaksa. Gih, uang kudu nyebut Zaid bin Harisah. Orang oleh muni Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat lewat Allah langsung, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu intawah. Wong kudu disebut nganggo jenenge bapake. Iku nak kepengin adil cara aku. Mergo tiyang adopsi niku mesti nglahirno sombong. Kula mumpun bolak-balik wingi kula ngaji teng Bojonegoro teng Islamic Center nggih bilang. Adopsi itu melahirkan kesombongan. Lho nggih to nggih, misale anake Ruhin tak pek anak angkat aku. Kan keren ben Gus Bak dibanding ben Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya seneng jenengan sinten, kula putrine Gus Bak. Kan enggak siap di bapak keriting, enggak jelas. Mending dalan-dalan ya wis ngono kan. Itu satu, melahirkan kesombongan. Dua, terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Ruhin melok kula terus kuliah. Jebule pacaran mbek dulure dhewe. Terus engkok rabi entuk dulure dhewe, entuk entuk ponakane. Itu bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Kula mun crita teng budi-budi ketika saya memberi makalah tentang adopsi niku wonten kiai sikoh bisa dipercaya cerita. Itu ana wong dipe anak angkat yang Jakarta. Yang nganterkan tuh Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar kuliah pacaran mbek adik kandungnya. Walhasil terus kawin di anak sipo. Pak D yang dulu nganter ke Jakarta ke yang adopsi itu nilii di Jakarta. Kok wagetnya bukan main, ternyata yang dirabi itu sama-sama ponakannya gitu, dulur nopo kan? Ini bahayanya ngangkat anak nopo angkat. Sehingga dibatalkan oleh Allah, orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu intaq. Tapi wong saiki wis enake dhewe. Anaknya sampean itu bangga, makalah Nabi itu mengancam manida ila ghairi abi wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafar. Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap ngafiri utawa ngingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan? Milih sing apa? Keren. Nomor dua terjadi campur aduk napa? Nasab. Mari kula suwun sing pun ngadongang anak istilah anak angkat istilah bahasa Indonesia. Tetap harus ditulis silsilah keluarganya, dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat, berarti cah sombong satu balik non keluarganya. Nah, apa-apa ya apa. Terus ketiga ini yang penting. Orang me anak angkat tuh alasannya kan saake, kepengen nulung orang miskin. Kula balik ini. Rata-rata niatnya kan kepengen nulung orang miskin. Nak cara kula, nak lancar niatnya gitu betul. Ini pendapat kula lagi. Tapi maksudnya nyangkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua istilah ansab ya ada di kitab. Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu dua alasan tadi di Quran, di hadis. Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya berarti tidak tahu mikir. Orang kok sampean luwih apa? Bener. Misalnya aku main anak angkat Ruhin. Serang sakit, roca keriting, lu langsung nak kuno sampai anak angkat. Sedih je cilik, kini je imut, orang tua wanen ni ni. Masalah macam tu. Coba yang no saya iki. An cilik kan lucu, ya, keriting, lemu, putih, ni kan sampai anak angkat. Ah itu kan misalnya Ruhin kan serai-rai kakian pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger, atau Nexon, atau Ninja. Gitu. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, yang penting tak kayak wong fakir miskin atau tak kayak santri. Itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya tak kayak wong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan, maturunin tak ngamek, ndongakno kabeh. Kere 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara me anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok ning satu orang. Yaiku ning Ruhin. Iku wae digo sepeda motor sing jelas manfaatnya. Paham sing kula maksud? Hanya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Nggih, Pak. Nah aku ramai anak angkat, Ruhin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kiri pisan kebagian 1 juta kan beberapa orang kebuka. Karena saya tidak harus terfokus mikir takriting wong. Paham ya? Lu tenan, paham tenan to. Lu kaya ngono menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan iso globalnya, paham to? Artinya kalau orang engko Ruhin dewasa tak gekno omah, entek 1 juta. Alasannya sakake Ruhin anak umlarat. Andai kan aku gak main anak angkat, mungkin 100 juta lebih ke orang orang banyak. Tapi tetap boleh loh main anak angkat. Tapi cara kalau gak sekadar ya, ya sayang. Tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia tetap mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong. Faham ya? Loh soal ingin spesial ya spesial saja, misalnya sama rantai anak. Nah kecuali mungkin ada pengecualian darurat, sampean gak punya anak. Gak punya anak, ada ponakan atau keluarga, kamu anak, kamu angkat. Tapi nasabnya harus tetap ditulis, saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah. Jadi orang harus jelas nasabnya. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan. Kalau me anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Itu mau. Biasanya wong lomo rong puluh juta dibagi wong akeh gara-gara di anak angkat satu mungkin hanya untuk beli napa sejam motor. Sejam motor mulai tak keriting ngono wis mbok weling sangu sak juta. Entek sedino padahal mau tak kena fakir miskin sak juta cukup sak wulan kan. Ya sehingga sampean ndak usah tersinggung. Kula mau cerita hukum sehingga sirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai Allah dan punya hiburan nganak ngepek anak angkat yaitu Zaid bin Harisa itu dibatalkan oleh Allah sendiri dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial boten, dibatalkan secara hukum nasab Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisah. Faham gitu, terus kalau suwun sing wis kadung anak angkat ya rasa dibatalo, tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian, kalau kamu anaknya ini, saudara kandungmu ini. Nah soal kowe khawatir kok nang bocah tersinggung wong Jawa. Kamu harus lebih khawatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau, kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane kok nggo alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasibe agamu, dipikir nasibe rasane wong Jawa. Soale kowe aku mbek Mustofa tuwa jenggoten, corong Jawa wajib dihormati, sesat tapi dihormati Mustofa. Wong ora jelas jlundruke kok apa dihormati. Ya harus pakai agama jelas. Orang dihormati karena alimnya atau karena lumane atau krana sabar melarate. Kudu jelas, kudu nyetor slip. Faham ge alasan dihormati. Gak apa-apa misalnya ke nulis ke saya fakir 10 tahun sabar. Jadi jenengan harus hormat saya. Kula hormat siap kula. Mergo jelas kesaleane. Dan saya siap sabar lagi sampai mati ya monggo nanti ditulis. Mblus warga syaraté ngalim, kowe ngalim ya abot, sugih, wis kadung ora sugih. Paling mungkin ya melarat karena sudah kadung melarat. Itu syaratnya sabar. Sabar itu ora ngeluh. Ora ngeluh iku betah. Biasanya wong nak betah mbek Allah diterusno mung betah. Wong wis betah wae kan. Itu kan jadi repot. Jadi itu coba hitung ya, alasan ketiga tadi bisa dihitung. Saya tuh punya pengalaman gitu, saya punya saudara, punya keluarga, orang kaya, punya anak angkat. Itu ya kebaikannya ya terkonsentrasi, ya itu tadi, tergerus hanya untuk 1-2 orang. Ya taruh saja tadi, kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan, mestinya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin, bisa orang 20-30. Gara-gara anak angkat mungkin seleranya selera yang fuduli, yang gak prinsip, yang sekunder misalnya untuk beli apa? Sepeda motor. Langgon anak-anak yang bowling kok rugi anak angkat deh. Sepeda motor di aksesoris. Aksesoris sepeda motor larang bisa. Sepeda larang ngewegengin yang mall. Wah ngetek no dunia tenang. Nah, itu kenapa menurut saya kalau mau baik, baik saja. Terus saya teruskan. Tapi teori saya ini ya tidak selamanya benar, karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja, itu yang pasti benar. Tapi Rasulullah itu ya unik, ini cerita sisi Rasulullah. Rasulullah itu diputu, jenis Hasan Husain. Hasan itu ganteng. Tidak ada orang mirip Nabi kayak Hasan, Hasan bin Ali. Ya putrane Sayyidah Fatimah sing sugeng karena namung Hasan kalian apa? Husain. Sebetulnya punya adik namanya Muhassin, tapi meninggal. Hasan itu ganteng. Gubandeng putih, gubandeng mumputu nih kancing Nabi. Terus Usama itu sebenarnya Rabi Zaid, itu Rabi untuk Ummu Aiman. Gus Zaid itu Rabi untuk sinter pemuda. Pakai Usama Zaid bin Harisa. Terus gak ada anak namanya Usama. Zaid itu dia anak jenis Usama itu wireng, macam turunan dari wongir. Niku kancing Nabi sewa nengepol. Mergo anaknya anak angkate, putu sangka anak angkat. Di panggung begini. Sampai sahabat itu cara sahabat wong Jawa nak ngenyek Nabi jah mangku gula kopi perkara ini susu sitok putih sitok nopo lha niku nak Usama umbelen meler umbel ngerti umbel sampean cara kene apa umbel niku Sayyidah Aisyah kon nyisi ora gelem wis ora anake wireng umbelen Sayyidah Aisyah kon nyisi mboten cici jorojo, itu Aisyah buaya anak Ung Sugan perawan, bujuni kanjeng Nabi, kon nyisi cah ireng, kagelap, lalu di sisi kanjeng Nabi deh, sampai Aisyah ibu iri, tangan kue man kena umbeleu sama malah tangannya kanjeng Nabi akhirnya, jadi artinya gini, jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus, tidak sayang ya sayang, tapi jangan menggantikan nasab, jangan menggantikan nasab, malah disebut Quran. Udu'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid-dini wa mawalikum. Ini diatur. Nah, sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Nah, kita-kita sebagai ulama harus ngomong, ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab. Ya, nanti terjadi ikhtilatil apa? Ansab. Nasab itu 7 ya. Terus kedua ditambah nasab karena mertua, tak tuduh dono hukumnya. Kalau nasab karena mertua itu dua sisi. haramnya mertua itu bimujarrodil akti. Jadi misalnya saya nikah dengan istri saya, sekali saya menikah biltu nikah hawatas wijaha bilmahril mazkur, itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya, sudah jadi mahrum, mahrum bil musoharoh, namanya mahrum bil musoharoh. Tapi kalau saya rabi ibunya, misalnya rukir nono rondo, kasusnya kancane bapak nanti konco, ini kisah nyata, konco guru dan PNS, gawe kemenak, gawe debat. Dekne ku wis tuwa, mesti ya ora tuwa banget ya, pokoke duduk. Karena dia sugih ning desa PNS wak sugih, ngelamar cah wedok. Sing baturi bapak. Ngelamar cah wedok, ya namanya ngelamar cah wedok sing metuki ibu-ibu iku rondo. Baru ro ibuke luwe ayu. Dimetuki terus spontan muni ngene. Bapak saja kaget, yang nemani kaget. Mugi kalian jenengan terus pundi, Bu? Betul sampai ada jenengan. Ibu ya dan gelem ibu aku gelem. Ibu aku gelem padahal posisi rono ape lamar anake. Ibu aku gelem dari bapak wong edan. Bareng metu takoki bapak. Lho kok piye sini-sini wong lamar anake kanggo ibu. Ibu wong iku kang kan kancane bapak. Ah ibu. Bareng wis kasil untuk ibu itu terus dipertimbangkan jadi sampean kan rondo anakmu ke perawan rapayune gampang penting ibu itu melakukan terus rabi sama ibunya. Nah itu kalau menurut agama wis dirabi lah wis akad itu ada kemungkinan dek ini sorabi anak nak urung dijima, faham gak? Nak urung nopo dijima. Jadi kalau ibunya sudah dijima dikumpuli berarti otomatis anaknya jadi mahram. Makanya disebut waroba ibukumulati fi hujurikum min nisa ikumulati dakhal tumbihin fa ilam takunu dakhal tumbihinna fa ala junaha alaikum. Jadi artinya itu haramnya anak tiri itu nunggu ibu dikumpuli. Jadi ra iso ngrasakno wong loro tetep. Tapi ora sing wong takik. Gus tak diambung tok terus dipegang krabi anake. Tapi mbok ora gelem. Geneman kok kono. Tapi pokoke syarate haram iku ngenteni dijima anak ibuke mbek anake. Tapi nek anake mbok rabi sekedar akad mbok wis haram. Tapi jare kancaku lho, pangeran wis pinter, Gus. Angger akad ambek cah wedok kan otomatis mbok haram. Lah masih dihalal ya ora gelem wis tuwek, Gus. Wah. Jadi pengiran itu pinter, pengiran orang pinter buahmu. Nah iya bangkunya kamu misalnya kayak serabi kayak bojomu kok seneng boe kemungkinannya kan kecil mereka wis tua kan ya kelainan bareng tidak nah, bersamaan roh hukum nasab berarti nasab berapa tadi? 7 ditambah 2 ditambah keluarganya istri terus ditambah ketiga yaitu rodo. Makanya Quran nyebut khurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti terus wa ummahatukumul lati ardhonakum terus wa akhwatukum minarumtullah. Lah nasab sebanyak ini tuh akan hancur lebur ketika adopsi itu tidak menyebut nasab karena akan kacau balau. Kacau balaunya adalah orang pakai nasab bapak adopsi kemudian tidak diketahui bisa saja suatu saat rabi ponakane pacaran be adike wong sekarang donya napa glo. Nanti rata-rata diberi sanksi pangeran. Wong sing mek anak angkat itu rata-rata dikasi sanksi pangeran karena Allah duwe sunnah orang yang menyalahi aturannya pasti di dunia pun ada sanksinya. Bukan hanya nanti di akhirat di dunia pun ada sanksinya. Makanya kalau suwun ape sayang sangai kayak Kanjeng Nabi setelah dibatalkan Allah ya tetap sayang ambek Usama. Saking sayangnya nganti Nabi nyisi umbel itu Usama sampai Hasan tu nak jejer Usama sampai sahabat gojokane gula nopo kok kudu anggar Nabi anggar jamaah digendong Hasan sinten Hasan be Usama tu nopo digendong sampai gelare Usama khibur Rasulillah Usama wong sing banget disenengi Kanjeng Nabi jadi gelare Usama teng sahabat Usama khibur Rasulillah kulo gadah banyak buku tentang Usama. Ebsen sampean ngerti, jadi ya ini fatwa, ya ini fatwa. Jadi aturan hukumnya gitu. Utuhum li abayim huwa akasatu intawa. Wong diundang sesuai jenenge bapak. Faham itu. Jadi uang kudu bangga, baik bapak ibu kudu bangga. Cek endak, cek keriting, cek randi duit, uang kudu tetap nyebut jenenge apa? Bapak. Ya supaya tadi tidak terjadi ikhtilatul apa? Ansar. Makanya kalau suwon yang ngaji saya di sini minimal sampean tuh apal 7 orang yang haram kawin. Ya itu jenenge mahram, orang yang enggak boleh dinikah. Lah orang yang enggak boleh dinikah ini oleh ahli fikih disebut mahram. Ciri utamanya mahram itu kalau megang enggak batalkan wudu. Jadi kowe demek ponakane ora batal, demek sinten tadi. Bulik budhe enggak batal. Dadi nek ape salat salim mbek bulik budhe enggak harus wudu lagi karena mahram. Lah yang boleh dikawin itu orang lain. Jadi disebut ajnabiyah. Mergo wong enggak boleh dikawin itu jenenge orang lain disebut napa? Ajnabiyah. Jadi saya dengan istri saya, bojoku jenenge ajnabiyah. Berhubung ajnabiyah anak nyekel bojoku ya batal wong enggak mahram. Tapi wong Indonesia itu lucu, Inggris bojo jare wis keluarga berarti mahram. Bojoku ora mahram, nek mahram ora dikeloni, paham ya? Lho gitu. Nanti oleh dirabi perkara ini wong liya ajnabiyah. Mulane oleh yang gede duwe akeh bojo ora roh ya oleh wong liya wae, paham ya? Tapi nafakoe wong kok keloni ngono. Dadi tetep lha itu agak. Tapi wong saiki salah kaprah, bojo sadure anak. Nanti kan bapak nak ngajari kula ngene. Kowe kudu luwih sang anak timbang bojo. Bojo misale mbok pegat ya wong liya, mbok tinggal mati ya wong liya. Lah anak-anak ra kena mbok pegat. Akhirnya ajaran kula terusno, tapi anak buahku ora siap. Nah, bojo kula siap, bendina tak didik ngono. Kowe aja gemen nentang hukume Allah mbek Rasul dosa kae. Nang ngger tukaran mbek anak kula siap-siap kalah. Paling tidak ada bapak yo belo anake. Ya misalnya aku belo coba ajaran saya itu pasti benar. Misalnya aku belo anakku rugimu apa itu ya anakmu. Kowe kok jadi egois. Nah, lo coba ruginya apa seorang ibu? Misalnya saya bela anak saya, terus bojoku ngomong, "Nak anake dibelo aku ora dibelo." Memangnya anak saya anake sapa? Kan anaknya dia juga, kowe kok nak mikir sing waras to. Jadi ajaran saya itu kan normal. Lo salahnya di mana coba? Ibu apa lagi kalau ngalami kejadian, misalnya saat cilik nak otus harus buat juding kecemplung sabun, sabun kecemplung juding, harus bujung ngamuk. Ya tak bela, ya, kecemplung sabun malah juding wangi. Biasa ya. Sekutu dikuras ini saya aku sih nguras, tak macam gitu. Jelas orang salah, ya. Jelas orang salah. Salah gue ya nyolong, ini gue salah. Nah, sosong ngono niku ora salah. Cano piring ora salah, menyen piring jajal kok wis ya gak pecah. Wis kok ora terang. Dadi piring jeblok pecah itu normal. Teori manapun mengatakan nak beling jeblok itu pecah. Aneh ning ndi? Ya kan ndak ada aneh. Ya biasa ae lah piring itu. Coba kalau istri kamu itu udah egois, itu gak perlu memperbandingkan kok bela anak air, bela baju ni, lalu anak air sopo blokop. Lah kalau sama-sama sepakat bela anak, berarti kan sepakat ibu air orang ngamuk mergo iku anak air, bapak air orang ngamuk iku anak air, kan anak untuk limpahan kasih saya. Coba kamu pakai teori sebaliknya, baju yo makrom, bela baju. Akhirnya anak air direbut wong loro kan? Bapak air bela baju ni enggak nyalahan anak air. Lha itu ajaran apa coba? Wong tua loro ngrebut cah cilik. Kowe ora sadar kena rata elengno ngene. Ngelingno sampean kudu jlimet, ora terang jlimet ora apa. Wes ngene yo mulai sesuk yo pokoke. Bojo mbek anak iku mbela apa? Anak. Mbela apa? Anak. Kok anak ora kena dipegat, kaya kecewa koyo apa ora kena dipegat. Bojo iku ora mahram. Mungkin nak sing bojo elek ya mungkin bojo abadi ya kan wis matilah ra payu rabi. Lah nak bojone ayu. Ayo. Kayak mantane rukun wis rabi meneh wong nak ayu ayo. Ayo. So makrom piye? Sebab ini swarga bareng sapa ya kan. Karo. Misale ana wong soleh mati, bojone dirabi wong ora pati soleh. Swargane melok sapa jajal? Misale terus ora pegatan loh kan sing mati. Sing lanang bus warga. Sing bojo kedua rapati saleh, mlebu neraka. Sing wedok melok ndi? Jare sing lanang sing saleh, Gusti niku bojo kula. Wong pas kula mati dere kula pekat. Tapi jare pangeran, masalahe bojomu rabi meneh. berarti dia harus kecewa ambil kue barno tak uwes lah wong itu aku misalnya sing lanang kok mati meneh sing wedok kan iso rabi meneh dan terus bojone sapa nak karuan pegatan kan berarti dianggap lain dengan kesadaran suami sing tinggal mati misal. Nah itu menunjukkan nasabnya bojo iku gak permanen disebut ajnabiyah halal dikumpuli mergo dine tapi statusnya tetap ajnabiyah. Makanya Imam Syafi'i berpendapat megang istri itu batal karena statusnya ajnabiyah. Tapi ada ulama lain yang mengatakan megang istri itu tidak batal. Tapi alasannya karena membatalkan hanya jima, itu mazhab Maliki. Itu tidak hanya istri, megang orang lain pun agak dituruhi wong liya yo. Yo ora batal. Tapi haram karena orang lain. Paham ya? Kok terus kowe ora batal terus wong liya mbok cekel ge mboten. Maksudnya ora batal tapi haram. Makanya kalau orang haji itu disuruh intikal madzhab. Karena kalau orang haji pas tawaf kan pasti megang perempuan lain kan? Ya mesti kepegang kan? Itu disuruh napa intikal madzhab. Tapi tetap haram kalau sengaja. Dijelas nggih, itu disebut faja'alahu nasabau. Musoharo itu keluarga besar. Nah makanya kawin itu disunatno wong liya. Wong liya itu sing adoh. Misalnya misanan itu dianggap masih makruh. Khilaful aula. Yang baik itu ya wong adoh. Lah wong adoh itu pentingnya nanti ada komunitas yang kuat. Ini ku riyen sing masyhur ge Rasulullah nu nekai Juwairiyah. Juwairiyah niku imra'atun min Banil Mustalik. Setelah Nabi nekai Juwairiyah itu sak kawasan Banil Mustalik yang dulu musuhi Nabi langsung seneng Nabi. Perkarane bisa, gak pantas tukaran ben apa? Bisa. Makanya orang-orang Banil Mustalik terus memaklumatkan Ashharu Rasulillah. Jadi banyak sahabat yang ditawan orang Banil Mustalik. Juga sebaliknya orang sahabat menawan orang-orang Banil Mustalik zaman perang. Tapi ketika Nabi menikahi Juwairiyah, langsung sama-sama ngelepas tawanan. Gak pantas bisane Nabi ditawan. Kan ora lucu toh. Pakdene bojone Nabi ditawan. IP-ne akhirnya dicolno Ashharu napa? Rasulillah. Abu Sufyan itu musuh besar Kanjeng Nabi, sak urip-uripe musuh. Anaknya Abu Sufyan itu mukminah melok hijrah teng Habasyah. Dalah teng Habasyah bojone kabundut. Bojone kabundut mek raja Habasyah dinekahno Nabi, waline wali hakim. Abu Sufyan krungu. Krungu Nabi wis pas sisi mantune. Ya akhirnya Abu Sufyan taslim. Ashar. Ashar wis besan. Ngimpi. Besan iku mandi, wis mandi men. Teng daerah kula nu tiyang sebagian kiai ora cocok mbek Muhammadiyah. Niku cocoke ora krana adu visi. Anake dekne kuliah ora bentuk cah Muhammadiyah, damai mun. Wes pokoke kena besan wis bar critane napa bar. Wong keluarga napa? Bisa. Lha dia wonten ke Jawa Timur malah besan mbek Umar Irama kelas. Besan mbek situ. Umar Irama ketakoki kiai-kiai. Dandut tesih halal apa haram ya Gus menengae. Besanan besiter, lahir apa? Tenan aku buat ajarin. Terus si haram tu jidan jutan, perkara ni pun. Ashar menau, ashar. Disebut faja alahu nasabau wasi. Mulanya besanan itu dia penting, dia pentingnya wow, menjadi komunitas. Mulanya besanan nak iso bido diso, bido keluarga. Ya, jadi kesunatan ini kau nak iso itu rantuk keluarga. Tapi nak wong liya gak prospek ya monggo nak terpaksa untuk misanan. Nak terpaksa. Ya terpaksa itu misalnya kayak zaman Nabi itu memang gak ada pilihan Sayyidah Fatimah itu harus nikah sama Sayyidina Ali. Tapi itu ra misanan pas, misanan ponaan. Kadang ada orang yang bantah, lah Fatimah kanto Ali. Sayyidah Fatimah itu binti Muhammad binti Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Fatimah di abah Rasulullah, di abah Abdullah, diapa Abdul Muthalib. Ali itu Ali bin Abdul Muthalib bin Abdul Muthalib. Jadi Fatimah itu tidak misanan, ponaan misanan. Sayyidina Ali misanan itu dengan Rasulullah, bukan dengan Fatimah, paham ya? Lengge itu Ali bin Abdul Muthalib, Muhammad bin Abdullah, Sayyid Abdullah itu kakaknya Abu Thalib. Berarti yang misanan Sayyidina Ali dengan Nabi apa Sayyidina Ali dengan Fatimah? Dengan Nabi, paham ya? Berarti dapat Fatimah itu untuk ponakan apa? Misal. Ada orang salah kaprah, nyongkone Fatimah itu mboten. ini nak iso niku rabi iku untuk wong adoh. Nak iso nak payu maksudnya, maksudnya kan bakas. Ya nak rabayu sepiye meneh, Mas. Setahu saya keluarga fanatik rabi keluarga itu kalau pondok besar ya situ kiri. Tapi itu saja untuk minduan, ya untuk minduan mingtelu. Yang misanan cer ya jarang, hampir enggak ada. Padahal fanatik dapat keluarga tapi ya mingtelu, mingpapat gitu ya. Ya karena percaya orang luar itu kan ya enggak meyakinkan juga kan. Soalnya terus untuk orang rajin jelas kan ya repot juga. Ini disebut apa? Faja'alahu nasabau wasiro. Jadi eling-eling ya. Nasab itu, nah terus kalau orang zina itu nasab itu hilang, walinya hakim. Jadi banyak pertanyaan di masyarakat, misalnya ada orang hamil di luar nikah, nggih hamil di luar nikah, itu terus dengan kesadaran dua sejoli ini terus minta dinikahkan kiai. Anak produk gelap ini tidak bisa dinasabkan ke bapaknya, nggih. Karena agama itu hanya ngakui nasab kalau akadnya sahih, kalau akadnya sahih. Sehingga ini nanti kalau lahir anak perempuan, nah, walinya itu tetap tidak bapaknya. Paham ya? Meskipun jelas-jelas bapaknya yang bersetubuh, walinya itu hakim. Karena agama hanya ngakui nasab yang dari bapak lewat akad sahih. Makanya sering kejadian di masyarakat itu. Wis hamil lagi kawin. Itu kalau mesti pesen. Sampai tobatnya diterima Allah karena sudah kawin. Itu harus didukung. Harus didukung. Bagaimanapun dengan menikah kan menghilangkan zina kan, kalau dia tetap berhubungan, kalau tidak nikah kan malah zina. Ya ana kiai sing wong wis ora bener kok dinikahno, itu salah besar, malah cepat dinikahkan supaya hubungannya halal. Tapi nanti anaknya ini nanti enggak boleh jadi diwaleni napa? Saya itu pernah menikahkan orang yang kasusnya seperti itu. Ya saya bilang di naibnya, ya sudah istilahnya walinya bapaknya tapi walinya tetap naib, itu tidak bisa. Karena nasab yang diakui syariat itu yang biakdin apa? Sahih, yang lewat akad apa? Sahih. Jadi nanti kalau seperti itu misalnya anaknya putri, paham ya? Oleh ngendang bapak, wajan bapaknya secara genetik, secara gen, tapi secara syar'an nanti kalau nikah walinya apa? Hakim. Nah, makanya itu kudu ngerti. Nah, lagi-lagi adopsi anak itu mengacaukan itu semua. Nah, makanya agama itu membatalkan. Jadi kasih sayang boleh, kayak apa boleh lah. Seperti Rasulullah nanti nyisi ubelis itu Usama, tapi nasabnya tetap Usama bin Zaid bin Harisah. Harus jelas, Usama bin Zaid bin Harisah. Tidak boleh dibilang Zaid bin Muhammad. Itu sebut apa? Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu intaqwa. Paham gitu? Terus kalau suwun supaya sampean terlatih lah ambek teorinya ulama. Ulama itu tidak hanya ngomong sosial. Saiki wong awam ku anut omongan sosial. Ono melarat pe anak sugih, saiki ana uripe dipe anak wong sugih, tukono mobil, tukono sepeda motor. Selalu yang dibahas itu sistem-sistem sosial. Saiki kepenak uripe penak dipe wong sugih. Agama itu tidak mikir itu tok. Agama itu mikir nanti kelanjutannya nasab itu kayak apa. Nanti kalau kawin sama mahramnya. Terus yang ketiga ini yang perlu sampean ketahui. Ini yang paling ngeri. Mungkin ini khusus ulama kelas berat itu didiskusikan. Tapi ini saya utarakan di sini. Ben sampean dadi ulama kelas berat maksudnya ben melok katut. Kalau terjadi adopsi atau tidak jelas, itu ada masalah begini. Misalnya saya punya anak putri. Ruhin punya anak putri, jelas anak saya. Saya ingat betul itu anak saya. Terus karena Ruhin itu orang yang miskin, terus anaknya itu terlantar. Tapi dia tahu betul kalau anaknya itu hidup di biduan ini. Hidup di biduan ini. Terus Ruhin punya anak lelaki, mau kawin sama perempuan biduan. Enggak jelas. Dia yakin kalau anaknya itu di biduan, tapi enggak tahu yang siapa. Itu ada ulama yang mengatakan jika jumlah perempuan itu masih bisa dihitung di kawasan itu, maka haram semua perempuan biduan. Karena ditakutkan jangan-jangan yang dinikah itu saudaranya kan duh. Mulane kena di anak jogeman ilang. Sareke di anak wedok ilang ning Batam. Kuwi cek ilang betul nek ilange ning kawasan Pulau Gadung misalnya di Jakarta ning Pulau Gadung. Ku semua perempuan Pulau Gadung haram dirabi anak embret mergo dikawinkan kok rabi untuk dulur. Paham ya? Dan semua ngeri betul itu. Lan wong nek dhewe anak kudu jelas manggon ndi saiki melok sapa. Terutama sing pegatan-pegatan lho. Yo yo. Kok dene dhewe anak ning Banyuwangi dene ngulur tak elingno bolak-balik. Bejo dene ketemu tak kon nulisi uripe ning ndi. Karena kalau masyarakat hanya ngomong wis bawa selita ora mangan ta ora, ulama itu kepentingannya lebih dari itu, paham ya? Paham ya? Itu bolehnya di, kalau kampung itu masih bisa dihitung. Itu satu kampung itu haram semua. Jadi misalnya sak biduan jumlahe 700 wong. Berarti 700 perempuan itu haram dinikah anak irukin sing lanang. Mergo ditakutkan saudara. Ya misalnya sampean bantah ngene. Gus, saiki wis modern. Sing dirabikan jelas. Misalnya anak Pak Rumanto misalnya utawa sing dirabikan jelas anak Mustofa. Kudu ana saksi tenan nek iku anak Mustofa. Misalnya podo elek ya apa podo apane lah dibuktekno anak miripe iku tenanan. Sampai begitu agama ngatur. Makanya anak itu nomor satu harus jelas rimbanya di mana, alamatnya mana. Ini bukan urusan sosial mau diterlantar. Nanti ada nisa'in maksurat dan nisa'in wiri apa? Maksurat. Dan itu punya akibat haram tidaknya menikah kawasan situ. Nah, kecuali orang maksurat kayak kasus orang-orang Arab yang di Indonesia itu yang kan ada itu peneliti Mekah yang punya keluarga itu dulu kan banyak. Ketika ada revolusi Wahabi, itu banyak ulama Sunni yang diusir. Sebagian hidup di Indonesia. Kayak keluarga Syekh Umar bin Jabbar, banyak yang hidup di Indonesia. Dia yakin bahwa anaknya di Indonesia. Karena dia sempat nikah orang Indonesia, punya anak di Indonesia. Bawang Banyumas, bawang Kudus. Ini mamang. Lah berita di Arab, pokoknya ini yakin. Nah anakku ada di Indonesia itu. Terus anak lanang, dia mau nikah orang Indonesia. Lego oleh asal ukurannya Indonesia, tapi nak disebut kayaknya di kawasan Banyumas, pas itu isunya di Banyumas, ya satu Banyumas nggak boleh semua, tapi tidak sampai satu Indonesia gitu, paham ya? Masa Indonesia ya repot loh kan? Tapi tentu sekarang tuh orang sudah modern ya, artinya modern itu misalnya sing dirabi kok pesek cili, gak mungkin sama anak bapak ini kan ya nanti ya tetap ada lah. Tapi secara umum akibatnya sampai begitu, jadi saya cerita akibatnya itu sampai begitu. Nah, yang memperkeruh keadaan lagi-lagi tadi anak angkat. Kalau anak angkat gak diketahui itu sama dengan anak hilang kan. Lenggeh dong, ini terus. Apalagi di nyuwun sewu ya, sekarang dikamuflase pakai masuk C1-nya misalnya, paham ya? Masuk kartu apa? Keluarga BIN-nya sudah tercatat. BIN bapak yang apa? Yang baru. Oh, malah. Makanya sampean kalau bilang, ini ada C1-nya, Gus bukti kalau anaknya ini. Siapa yang menjamin kalau dia ada bohong? Gitu, okay. Yang menjamin siapa kalau C1 ini gak palsu? Pokoknya kan gereleng misalnya Rukin di anak wedok di PA anak angkat wong Jakarta, wong Pulau Gadung ya, misalnya. Ya yes, pokoknya anak Rukin sing lanang itu anggar pacaran wong Pulau Gadung mau rabi Rukin kudu muni rawane ojo neng kono iku kudu ana dulurem kandung mbuh di PA anak sopong bapak ya lali. Lah bapak piye mbak anak kok lali? Lah itulah masalahnya bapak. Saya sementing. Nah makanya paling tidak Rukin bilang, makanya jangan rabi sana, nanti ada masalah baru. Karena bapak sudah penuh masalah. Nah, itu. Tetap harus kamu rabi sing pokoknya orang wong Pulau Gadung. Pasti ngambilnya jangan Jakartanya, yang kawasan itu. Sampai sebegitunya ulama bagas itu ada di kitab Al-Asbah wa Nadhir itu. Nisa'in mahsurat dan nisa'in wairi mahsurat. Ada perempuan mahram hidup di satu kampung. Kalau kampung itu bisa diidentifikasi berapa jumlahnya, itu satu kampung menjadi haram semua. Jadi misalnya saya dengar isu di kampung situ ada ponakan jenengan ke sana, ono kakak jenengan, anake kakak jenengan. Tapi aku ora roh persis ya ponakanku sing ndi. Pokoknya kakakku yakin misalnya uripe anake neng kono, itu satu kampung nggak boleh saya nikah karena berarti kan nikah ponakan, nikah nopo ponakan. Ditakutkan mendapat ponakan. Sampai segitu. Nanti kalau suwon lah, nanti anak wedok sing jelas. Johan ya ditulis, monggo nining di terus. Oh cuma main diwasali dok rai nera roh. Kau kalau di pengalaman kau nak kiai, kau raro rasa nih detik kiai. Nak kalau raro rasa nih detik kiai. Yang dunia kiai panjang unik. Saya itu punya santri bawean. Nikah karena tidak mapan itu ya macam-macam lah. Karena tidak mapan tuh bapaknya kerja di Malaysia, ibunya dititip no kiai ini mondok dari candalem. Anaknya juga itu lucu, kalau anaknya nelpon bapaknya itu lucu. Pak cepet pulang, saya takut lupa wajahnya bapak. Jadi anaknya itu rapal lagi ini bapaknya, tiap teko ya orang teragam dijak, nganti rapal lagi itu bapaknya. Dan keris limang tahun bapaknya teko, roh cadulanan itu tiba roh, gue nabuknya takut, itu anak mundur. Coba kan bahaya juga kalau, artinya tiap limang tahun orang ketemu ya roh anaknya itu. Paham gak maksudnya? Lah terus misalnya hilang tenan kan jurah nita ini, paham ya? Bahaya. Nah mulanya kudu jelas, ya kudu jelas, kudu nasab kudu ditulis fajal aku nasab bau. Masiro itu paling api uang Arab pun, sama uang Arab itu paling api masalah nasab. Uang Arab sing ora sayyid sekalipun sing boten habib, ini gue dua apa nasab ya? Jadi uang Arab itu. Bagaimana karuman kata Rasulullah, kata sahabat, itu apa tenan maksudnya? Wong kula mawon apal maksudnya nasab-nasab. Misalnya sinten itu apal kula kan. Mergi ngoten niku perkarane iki penting wae. Ora kok gagah-gagahan memang punya akibat setiap angkatan itu ada mahram. Setiap angkatan itu ada mahram. Wa miling-iling faja'alahu nasab wa sihra wa kana rabbuka napa? Wa kana rabbuka napa? Qadir. Biasane diwaca ta sebane kan. Ribet ora karuan nak maca barbar. Walas tak usnani walaf tarikon ilaf sukodoin wakodar wa kitab sumuna wahikot sebagus buhur kalau orang tahu macam khutbah kalau ngerti khutbah ini ada anak bismillah nang kawin nang usuh suwan kaya kawin ini wong mulia wong mulia wong khutbah isu kawin-kawin kepeksa di khutbah ini barbar tapi yang sing lanang wis ngeluh untuk cahiku mereka cek ailai sing widok yang ngeluh tapi takdirin untuk iku is pun kalau wajah kita terus eling-eling ya nasab itu penting ya fajah alahu nasabau wasiro makanya kalau ada nasab tidak jelas itu harus dirunut cari bapaknya dan itu yang paling sah ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu napa intam huwa ta'wa ta'ala ku alladzi dzat khalaqa ingkang gawe sapa lagi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi wa malan perkara bainahuma antarane samawat lan ardo Allah gawe fi sitati ayamin ing dalam masa 6 dino atau 6 masa 6 semacam-macam lah kiai mana namun dan tahapan nama samin ayam itu nya sangin berapa kilo dulu. Efiko dria yang dalam kira-kirane nom dino ya yes, kira-kira mu. Kenapa apa kok dikira-kira li anak aku rasa temen kelakuan lam yakun orang orang itu sama yang dalam kono-kono panggungan zaman itu apa Samsung apa sering ini. Jadi ulama itu kadang-kadang kemelek cuma ulama darah ngendikan. Maksudnya ini adalah logikanya. Apa gay langit bumi ku nom dino. Lah 6 dino ukurane apa? Zaman iku sering ngerung digawe terus ngukure dino nganggo apa? Lha yo cangkem wong. Wes kena cangkem pele cuma ulama tetep darani ngendikan. Asline iku protes. Apa gawe langit bumi iku 6 dino? Lah 6 dino iku kan sedino kan sering ngene terbit. Nganti sing lung sering ngene wae urung digawe. Terus 6 dino iku ukurane apa? Ya misale kira-kira gawe nek apa 70 jam. Lah nganggo jam sapa ngono jam. Maten opo. Lah nek usah dadi ulama. Ulama ora gojlokan yo padha cangkem elek. Cuma ulama derani ngendikan. Perkarane yo asline yo. Lah ngaten mawon disoal. Allah niku zat sing mukhalafatul lil hawadits. Allah ku zat sing beda mek makhluk. Lah zaman ro gawe ambek zaman ro gawe makhluk beda mek sapa. Yo ulama sing nyoal. Akhirnya dari ulama sing nyoal iku Allah beda mek liyane ngono wae ora usah muni ambek makhluk. Dadi sehingga pokoke Allah iku mukhalafatul lil ghairi, pokoke Allah beda mek liyane. Mergo ora muni beda mek makhluk lah zaman rong gawe makhluk beda mek sapa. Ya tapi ngono kan ngel-ngel cangkem elek to wis ora usah ngono pokoke manane apa ora kembar makhluk umur kok mbok jerok. Mbok jerok. Malahnya orang itu Imam Ghazali itu pernah digugat Ihya itu dikarang ketika beliau masih sugeng itu digugat oleh ulama yang selevel Imam Ghazali banyak yang digugat itu satu-satunya jawaban Imam Ghazali saya punya jawaban Ihya terus nopo jenenge saya punya mungkin jarang yang punya kitab itu tapi saya punya teks dari kitab Imam Ghazali menjawab kejanggalan orang pada Ihya menangi beliau masih sugeng masih hidup. Itu di antara jawabannya itu begini. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Eleng-eleng kok edangi. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Di mana-mana namanya lafadz itu tidak mengikat. Yang mengikat itu makna. Ya fal ma'ani ausau minal ibarat. Karena kalau nuruti lafadz itu orang akan kriminal semua. Itu tadi misalnya contoh paling gampang. Ini contoh guyon tapi tenanan. Aku ngomong mbek Rohin, "Hen, aja geman nangani bojomu." Nangani itu sama kata tangan. Maknane aja nabuki bojomu. Suatu saat aku dengar Rohin itu nyaduki bojone. Aku kecewa. "Hen, lah bojomu kok mbok saduki?" Jenengan ngarang namung nangani, niki namung ngikili. Tanda bisa. Kamu memanfaatkan lafaz yang saya uraikan. Kowe aja nabuki, aja nangani bojomu. Terus kowe menghindari ben ora melanggar kiaimu. Nah tak tabuki kan melanggar. Oh tak saduki wae. Mun tak kok kiai nek ndak kok pesaduki, jare jenengan sing haramu nangani mesti gak sikil. Tentu maksud saya aja nabuki iku jangan berbuat kekerasan kan. Paham ya? Itu disebut fal ma'ani au sa'u minal ibarat. Tentu maksud saya jonangan itu jangan berbuat kekerasan, cek baik dengan tangan maupun dengan kaki. Lo andai kan lafadz bisa dipercaya berarti yang haram kalau pakai tangan. Paham ya maksudnya? Paham ya? Makanya kalau Rasulullah ngendikan tasodaku walau bisik kita merotin. Kowe ku sodako senajan to sak cuwile kurma. Ya mau praktek lo tenang tuku kurma sitok buat cuwe. Kau gak ada fakir miskinnya yang ngedan. Maksudnya ulama, kabeh ulama sepakat. Maksudnya itu kue sodako habis kut. Kut itu makanan pokok. Artinya kalau konteks Indonesia ya dikek noropo beras. Dikek no beras, mereka kut. Orang kok pepeh kepen mersis no dawe nabi terus tuku kurma. Nopo? Disika. Dan Nabi nak ngetikan macam Nabi tiang Arab ngetikan ya tasodaku walau firsana satin. Kau sodako senajan to sak sambile wedus. Lung sing sodako ya tau nyembelih wedus kok ngenteni duwe sambile wedus. Ini paling banter sambile pitik iku anggere tikus wis. Lah seperti itu karena tadi fal ma'ani au sa'u minal ibarat. Ning dinggon makna luwih luas timbang lafal. Paham ya? Paham ya? Lah sakniki tiyang niku do rapati ngaji usul fikih, oh kudu persis Nabi. Nah persis Nabi kena sedekah ya kurma terus sigar. Mergo Nabi dawuh, sigarane apa? Kurma. Aja utang dawuh kon sigar. Nah sedekah ya kudu sambil wedhus aja daginge, sapile. Moyo repot. Lah itu saya puas sekali saya baca jawaban Imam Ghazali. Jadi ketika beliau sugeng tuh makalah yang di Ihya itu banyak yang gugat. Beliau menjawab jawab iskal itu. Saya alhamdulillah punya kitab itu jarang yang punya, tapi saya alhamdulillah punya. Dan di antara jawaban itu beliau menjelaskan fal ma'ani awsa'u minat ibarat. Karena ibarat ini pasti terbatas. Ya terbatas. Misalnya kalau ngomong mbek Ruhin tak jamareng, wis mangan sakarepmu. Ya sakarepmu itu kan ya iso diukur kan. Wong dijajakno kuwi etikane piye. Wes kene nang omah kene kaya omahmu dhewe terus kene mlebu kamar dipok duwe ning kotak. Wes ora usah sungkan sanggepe omahmu dhewe terus buka kamar duwe ning kotak jupuk. Ana ATM dicuwi maksudnya sak karepmu dhewe kuwi wis wae mangan wareg ngono wae ora kok. Ya wong nak wong Jawa kan ngoten iki wis. Ora usah bayar ya wis pokoke seduluran. Bareng tiba seduluran dikai mau satu sewa, ambil dulur cuma satu sewa. Bahasa Jawa ini rajin lulus. Saya nak kerja nih gue merasa gue hitung profesional seduluran. Nah, seduluran ini malah larang. Masa dulur mau tiga ini satu sewa. Utama anak seduluran itu rasa bahaya loh ngambil dulur. Wah ya repot. Mengenai ini penting ya kalau aturakan. Jadi fal ma'ani awsa'u minalita. Sebab itu terus ditemukan ilmu usul fikih itu yang bisa menganalisis maknane hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau nuruti tekstual itu ya repot. Ya karena Nabi orang Arab. Orang Arab Nabi kalau sedekah misalnya ngasih wes Al-Qarni ya jubah. Ya karena Nabi orang Arab. Saya yakin adekan Nabi orang Indonesia mungkin ngekek rugen ya baju hem bukan jubah. Ora roh, ora pas nak cahaya lagi di napa? Di napa? Jubah. Mungkin kalau gak celok kan tak kayak jubah bin. Ungkep. Nanti kalau tawani. Cara gelem tak tukok nonton. ngaji jawaban macam lah. Entek wiro di tontonan paham gitu. Lo nak gelem tak tukono hen sesuk. Ngaji kok ngarep ngono apa? Macam lah. Kula lantukno mu sing ngaji Gus Pak seseh. Jadi paham. Ora maksudnya ora usah cangkemele terus ana wong. Apa nggih langit bumi 6 dina terus ana cangkemele. 6 dina ditunggu apa? Wong zaman iku ora ngono apa? Oh iku cangkemele. Lah iku ora oleh, ngene iku ora oleh mergo fal ma'ani ausau minal apa? Ibarat. Jadi ya sudah dikira-kira dhewe mergo yang mengikat itu semangat maknanya bukan redaksinya. Dia bukan apa? Redaksinya. Itu sebut apa fal ma'ani ausau apa? Minal ibarat. Li anahu kurang saat mereka lakukan ulam ya kono rano ikut sama yang dalam kono kono panggunan ikut samsun sering ini. Maksudnya enam dino is kiro kiro enam dino saiki. Oh coba bayang enam dino zaman iku zaman iku orang orang sering ini orang orang di. Walau saya mau mengerasa no sopo wa taala lah kolako. Tapi Yahudi nak betul kanjeng Nabi mu jemur iku. Oh Yahudi jadi kurang ajar. Mat jadi sebenarnya iku kiamat. Iya kiamat jadi kanjeng Nabi. Bumi diapa enam, yo dihancur. Lepas sih gua menuso tidak kau enti. Yo melak gua hancur. Gak sih nabi-nabi kau gua manggung. Perkara nanti jawab nih bumi rak melak hancur. Mas, sebenarnya gua kiamat, jadi kiamat ya nabi. Lepas bumi dihancur, nabi-nabi terus tidak kau enti. Maksudnya nak melak nih bumi kan melak. Hancur. Jadi nabi sungguh Yahudi. Oh, nak no, jadi tak tahu. Pas repot. Tapi tidak ada tu. Wah, gaya kekacauan sebenarnya, gaya kekacauan pikiran. Tapi rodok niru Mu'tazilah. Iku ya kau yang Yahudi. Cuma Islam mana ya, tapi kau yang. Lain cara keyakinan Mu'tazilah. Iku swargo ben rokok saya kira ngono. Alasannya iku swargo rokok iku arduhas sama watu wal ard. Sebagian ayat disebutnya arduha ka artis sama iwa lar. Sebagian kan arduhas sama watu wal ard. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha. Nak ambane swarga iku padha karo langit bumi, nak saiki sono tidak kok endi. Lha jenenge donya lak mok langit we bumi. Swarga sitok iku ambane padha karo langit. Bumi lan nak pitu terus sepiro. Ya nak saiki wis sono tidak kok endi ra ono nggone. Mulane cara Mu'tazilah swarga iku anane sumber dadi nak wis wong kiamat ya niku lagi swarga. Tiga, cara Mu'tazilah. Jadi ahli sunnah ya orang pun tidak kok diurusannya pangeran. Sementara ngono-ngono aja. Lah alasannya ahli sunnah ceritanya Nabi Adam. Nabi Adam diusir ke swarga. Lah swarga ini rono diusir kondi gitu. Ya ulama pasti ini cangkem melek. Cuma ulama darah ini ngedikan. Nanti ini bantah-bantahan itu mau pinter-pinteran. Lah iya ceritanya Nabi Adam diusir kondi. Swarga lan swarga nira ngono diusir kon. Jare Mu'tazilah ra ngono. Jarene swarga kuwi lambane langit bumi. Nah saiki ono didakon di kan ra sedeng. Nah padha cangkem elek to nek bener-bener. Lah akhire terakhir padha cangkem ayo padha mati jajal didakon di kuwi. Ora roe. Lah iki koyo ngeten iki dari langit bumi digawe pinten? 6 dino. Lah ukurane opo zaman niku ora ono apa? Serengenge, sosok cuman mora sama melok ngono. Bener Imam Ghazali, kalau seneng ini. Istilahnya apa fal ma'ani, awsau apa minal ibarat. Jadi kudu rokok edan. Jadi wong aja terikat lafat tok ke fal ma'ani, awsau minal ibarat. Ya mungkin ya, cara usul fikih jelas sih. Kok ide itu usul fikih saya sangat. Napa ya? Ya saya sangat itu mang ada analisisnya. Walau saya mau mengersano sopo wa ta'ala la khala kau ikhtini gawi sopo wa ta'ala guna isawat lan arat oleh gawi filam hatin yang dalam sakit depan lawal udulu te pindah anhu sangking al kholki filam hatin iku li ta'limi kholkihi krono mulang atau ngajari piro-piro makhluknya Allah atas tak buta yang sidik-sidik jadi Allah gak langit bumi kun ya iso tapi kok nganti nem dino ben wong dilatih apa-apa ya ralang langsung jadi suga ya ralang langsung kain apa-apa kok sidik karena kau sidik wis kesuwen sing penting ora langsung dadi. Dadi Allah iso wae gawe langit bumi niku filam hatin. Tapi Allah gawe 6 dina niku nunjukno mulang nak wong niku ora oleh napa sepun spontan. semesta mongkon nuli nguasani sapa wa ta'ala al-arsy ing atase arsy to semesta mongkon nuli ngatur sapa wa al-arsy mbok manane munggah ketak kok munggah e piye dene repot mari perkara ya kan terus debat tenak munggah munggah e piye gua utawi jenenge arsy filogoti dalam lugat sarirul mulki iku napa singgasanane kerajaan sarirul maliki iku singgasanane kerajaan. Iya rasa takok lu gue biye manggon di senengane kok takok. Terus pokoknya falmaani awas awu menanti barat awas duwe aras artinya awas suge ngono air rasa buk bayang no awas lunggo terus aras si kondi wah bahannya kok apa terus pesen neng di pengrajin di sopo apa lah repot kape suwe-suwe ngono bayar piro wah malah karu-karuan isra usah ngono awas di aras berarti awas suge ngono kok repot senengane kok nopo repot falmaani awas awu nopo minanti barat Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Ar-Rahmanu badalun min dhawri istawa. Utai Allah iku zat sing Rahman. Tegese Allah iku zat sing Rahman. Utai lafadz Rahmanu badalun dadi badal min dhawri istawa saking dhamire lafadz istawa. Istiwaan tegese munggah utawa nguasai aliku kang patut apa istiwa bihi lan Allah. Fas'al mongko takok sira ayyuhal insan. Kowe oleh takok bihi lan Allah sing Rahman khabiron hale wong hale zat sing iso nyritakno kelawan kebenaran. Allah iku zat sing khabir nak nyritakno kebenaran. Mesti pas. Yukbirka tingsi bakal nyeritakno sapa Allah Ta'ala ka ing sira. Nyeritakno bisifatih kelan pira-pira sifate Allah. Wa idza qila lahum.